bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Yang mana kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, jika seorang berdoa dengan doa ini, maka niscaya dia akan dikabulkan doanya. Sebelum kita memasuki, kemudian itulah berakhir tentang penyebutan Asma'ullahil Husna. Dan kalau kita perhatikan gaya penulisan penulis ini, beliau menyebutkan tentang zikir. Zikir paling utama dimulai dari apa? Masih ingat? Baca Quran. Kemudian beliau menjelaskan tentang Quran. Kemudian setelah itu zikir yang kedua dengan nama-nama Allah yang paling agung. Kemudian beliau menjelaskan panjang lebar di situ, nama-nama Allah yang paling agung. Terakhir yang berkaitan dengan nama-nama Allah adalah Ismullahil A'zam, nama-nama Allah yang paling agung. Begitulah penulis menyebutkan tata cara atau fikih doa dan zikir. Nah, sekarang penulis memulai bab baru, yaitu keutamaan kalimat yang empat. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ini adalah bab, awal-awal bab tentang bab yang baru di dalam jilid yang pertama. Nanti di akhir bab ada lagi keutamaan mengucapkan la haula wa la quwwata illa billah. Jadi ini poin utamanya, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Nanti beliau kupas apa itu tasbih, apa itu alhamdulillah, apa itu la ilaha illallah, apa itu Allahu akbar. Sampai beliau puas mengupasnya, baru beliau berpindah kepada keutamaan lain. Keutamaan zikir yang lain yaitu la haula wala quwata illa billah. Ya, begitu cara beliau. Dan buku ini, Pak, ada 4 jilid atau 3 jilid, 4 jilid. Semuanya berkaitan dengan fikih doa dan zikir. Ya, 4 jilid semuanya berkaitan dengan fikih doa dan zikir. Dan alhamdulillah keempat-empatnya sudah diterjemahkan pula dalam bahasa Indonesia. Siapa yang ingin menghafal? Wah, Ustaz, kenapa pian ingat itu? Siapa yang ingin menghafal tentang doa Ismullahil A'zam? Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadu as-samad alladhi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Saya nyoba. Masa enggak ada? Enggak mau doanya dikabulkan? Ibu-ibu. Bismillah. Allahumma inni Allahumma inni bi annaka Allahumma inni as'aluka bi annaka lakal hamd la ilaha illa anta wahdaka la syarika la al-mannan badi'us samawati wal ardh zul jalali wal ikram. Nah, ayo laki-laki, bapak-bapak. Nah, silakan Mas. Siapa namanya, Mas? Rahmat nama. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ahadus samadu, samadnya enggak panjang. Bukan al-ahadus samadul ladzi, enggak. Al-ahadus samad al-ladzi. Kalau somat panjang, somat kawan TK, samat. Nah, ibu-ibu ada lagi? Nyoba. Nah. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal ham la ilaha illa an wahdaka la syarika la Al-Mannan ya badi as-samawati wal ard, ya dzal jalali wal ikram, ya hayyu ya qayyum. Ya, enggak usah pakai pakai ya, Bu. Badi'us samawati wal ard, dzul jalali wal ikram, al hayyu atau ya hayyu ya qayyum. Ya-nya pakai ya hayyu ya qayyum saja. Badi'nya enggak usah pakai ya. Nah, ada yang nyoba laki-laki? Silakan. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdaka la syarika laka al-mananu badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Masyaallah, masyaallah. Kalau hafal dua-duanya silahkan nyetor dua-duanya. Nah, ibu-ibu silahkan, Bu. Bismillah. Allahumma inni as'aluka bi anna ashhadu annaka antal la ilaha illallah ahadus samadul ladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu, gitu ya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta. Naam, jazakallahu khairan. Silakan Mas Ihsan. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu alla ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Al-ahadus samad alladhi lam yalid wa lam yulad. Ya. Naam. Ada yang lain? Yang masih muda-muda mana? Mas Rahman. Mas Rahman sibuk Mas Comblang. Mas Yana? Belum. Mas Tesar, Abu Muslim. Naam, Mas Tesar kasih. Allahumma inni as'aluka bi anna lakal hamdu la ilaha illa anta wahdak la syarika lak al-mannan badi'us samawati wal ardi dzul jalali wal ikram. Nah, ibu silakan. Saya sering mengingatkan beberapa kali bahwa doa yang dihafal ini untuk kepentingan diri pribadi, bukan nyetor di hadapan ustaz atau di hadapan ikhwah. Itu kepentingan kita. Kepentingan kita agar doanya dikabulkan. Ya. Maka mohon dihafal, apalagi ada beberapa kalimat yang sangat mudah kita menghafalnya. Allahumma inni as'aluka bi anni ashhadu annaka antallahu la ilaha illa anta al-ahadus samad alladzi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Mudah-mudahan bisa dihafal. Kita lanjut sekarang. Keutamaan kalimat 4. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Jadi nanti kira-kira sampai kepada halaman 365. Jadi dari mulai 195 sampai 364 nanti penulis cuma membicarakan 4 ini. Subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar, wala ilaha illallah wallahu akbar. Ya, dengan segala macam sisi yang penulis kupas nantinya. Jadi jangan heran kalau seandainya kok membicarakan la ilaha illallah, kok membicarakan syarat-syarat la ilaha illallah, karena memang dalamnya ini pokok dasarnya 4 kalimat ini yang akan dibicarakan oleh penulis. Baru setelah itu 365 membicarakan tentang la haula wala quwata illa billah. Baru setelah itu bagian kedua, dari fikih doa dan zikir, yaitu tentang doa, apa bedanya zikir dan doa, apa adab-adab berdoa dan semisalnya. Ya, begitu nanti insyaallah. Jadi biar saya ingin menjelaskan gambaran umum dulu buku ini. Gambaran umum bukunya seperti itu. Jadi dari mulai sekarang 195 sampai nanti 364 hanya membicarakan tentang la ilaha illallah, begitu. Subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Ini kan ucapan yang sering diucapkan oleh kaum muslimin ketika berzikir. Ada yang mengucapkannya secara begitu saja, ada yang mengucapkannya sambil mungkin berlagu-lagu. Ya, seperti saya pernah lihat di video sosial media di Ka'bah ketika tawaf, subhanallah, subhanallah, walhamdulillah, walhamdulillah, ya, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Yaitu lisan kaum muslimin sudah terbiasa dengan ini. Maka kita ingin mendalaminya, dan memang dia adalah ucapan zikir yang utama setelah Asma'ullahil Husna. Jadi Al-Quran dulu, kemudian Asma'ullahil Husna, kemudian setelah itu Subhanallah, Alhamdulillah, wa la ilaha illallah, wallahu akbar. Baru setelah itu ada tambahannya wa la hawla wa la quwata illa billah. Bisa dipahami ya ini? Ini gambaran umum dari buku kita jilid pertama ini. Nah, penulis rahimahullah ta'ala mengatakan, inna khairal kalami wa afdal al-zikri ba'dal qur'ani arba'u kalimat. Sesungguhnya perkataan yang paling baik dan zikir yang paling utama sesudah Al-Quran yang mulia adalah empat kalimat. Lahunna qadrun rafi'un wa syahnun azimun wa makanatun aliyatun fi dinillah. Kalimat-kalimat ini memiliki kedudukan yang tinggi dan urusan yang agung serta posisi teratas dalam agama Allah. Hunna subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Keempat kalimat ini adalah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Waqad warada fi fadli hadhihi al-kalimatil arba' nususun katsiratun tadullu dalalatan qawiyatan ala 'idami sya'ni wa qadri hadhihi al-kalimat. Sehubungan dengan keutamaan keempat kalimat ini telah disebutkan nas-nas yang sangat banyak memberi petunjuk yang sangat kuat akan keagungan urusan dan kedudukan kalimat-kalimat tersebut. Jadi nanti ada hadis-hadis bahkan ayat-ayat ya yang menyebutkan tentang keutamaan ucapan ini. Baik ucapannya secara gabungan subhanallah walhamdulillah wallahu Allahu akbar atau ucapannya sendiri-sendiri. Terdapat keutamaan-keutamaan. Banyak sekali kata beliau. Wa ma yatarattabu 'ala al-qiyami bihinna min ujurin 'azimah wa afdalin karimah wa khairatin mutawaliyatin fid dunya wal akhirah. Serta apa yang disiapkan bagi yang melaksanakannya yang berupa pahala-pahala yang agung, keutamaan-keutamaan yang mulia dan kebaikan-kebaikan yang berkesinambungan di dunia maupun akhirat. Kalau Bapak Ibu perhatikan syariat Islam, Allah mensyariatkan syariat Islam kepada manusia seperti ini bentuknya. Artinya ada sebuah syariat, kemudian agar syariat ini dikerjakan, maka Allah membuat hal-hal yang menjadi motivasi untuk syariat ini bisa dikerjakan. Di antaranya yaitu apabila mengerjakan syariat ini dia akan mendapatkan keutamaan ini, keutamaan ini, keutamaan ini. Ya. Dan kebalikannya, apabila syariat ini ditinggalkan, dia akan mendapatkan keburukan ini, keburukan ini, keburukan ini. Ini namanya fadailul a'mal. Antum sering dengar kan? Fadailul a'mal. Nah, fadailul a'mal seperti itu. Kalau kita terjemahkan dalam bahasa Indonesia, keutamaan-keutamaan beramal. Baik keutamaannya dari sisi dilihat dari sisi keutamaan atau keutamaannya dilihat dari sisi apabila dijauhi, tidak dikerjakan, mendapatkan ancaman siksa. Ini namanya fadhailul amal. Contoh misalkan salat, salat sebelum salat ada syaratnya, yaitu apa? Berwudu. Nah, agar orang semangat untuk berwudu, disebutkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui wahyu dari Allah, yaitu keutamaan-keutamaan berwudu. Seperti itu. Kemudian setelah itu salat sunnah misalnya. Orang semangat untuk mengerjakan salat sunnah, disebutkanlah oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keutamaan-keutamaan salat sunnah. Dan seterusnya. Sepertinya kalau kita perhatikan ayat Al-Qur'an dan hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam, kita akan dapati selalu seperti itu. Apabila ada sebuah syariat, pasti ada motivator dan pasti ada ancaman. Motivator untuk yang semangat mengerjakan, ancaman bagi yang meninggalkannya. Nah, ini termasuk keindahan syariat Islam. Saya pernah berpikir, kenapa orang murtad? Salah satunya, penyebab terbesar, salah satunya adalah dia tidak tahu keindahan Islam. Dia tidak tahu keindahan Islam. Sama seperti mengucapkan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ketika dia tahu keutamaan mengucapkannya, maka dia akan semangat mengucapkannya. Dia akan semangat berzikir. Saya dulu punya dosen di kampus, masih muda sekali. Mungkin waktu saya masih semester pertama, beliau umur beliau mungkin masih 30-an. Masih muda. Tapi subhanallah, wajahnya itu cerah bersinar. Dan setiap kali mengajar, tidak pernah lepas dari zikir pada Allah Subhanahu wa taala. Jadi beliau benar-benar mengamalkan la yazalu lisanuka ratban bizikrillah. Masih saja lisanmu basah dengan berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ini bisa diamalkan bagaimana? Karena ketika mengetahui keistimewaan. Makanya Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin mengungkapkan sebuah kiat agar Anda semangat untuk beribadah serta mengerjakan ibadah itu dengan maksimal, teliti, dalam bahasa Arabnya itqan, artinya benar-benar maksimal. Maka ketahuilah keutamaan-keutamaan sesuatu. Makanya kalau seorang ustaz lagi kajian tabligh akbar misalkan, atau kajian Islam ilmiah umum misalkan, tidak baca kitab, misalkan judulnya apalah gitu, judulnya baik gaya-gaya ustaz yang sudah lama atau gaya-gaya ustaz yang sedang baru sekarang. Gaya-gaya ustaz yang sudah lama kan misalkan keutamaan berbakti orang tua, itu judul gaya ustaz yang sudah lama. Gaya ustaz yang baru lebih nyentrik misalkan, misalkan lebih luas, jalan surga yang paling luas, padahal tujuannya untuk berbakti. Nah, di situ si ustaz akan menyebutkan bagaimana seorang muslim agar bisa berbakti. Maka dia akan menyebutkan keutamaan-keutamaan bakti dan sebagainya. Ya, seperti itu. Kalau ustadz gaya yang sudah tua, yang lama gitu, beliau menyebutkan misalkan keutamaan bersedekah atau meletakkan harta di jalan Allah. Maka gaya ustadz yang sekarang misalkan judulnya agak nyentrik, di antaranya 700 kali lipat lebih utama. Ya kan? Berbeda zaman ya berbeda, kadang-kadang berbeda juga ke judulnya. Kalau antum milih yang mana? Yang agak nyentrik atau yang dulu-dulu? Hah? Yang hanyar atau yang update, yang dulu? Yang dulu berkah, yang sekarang pun berkah. Jadi dua-duanya saling menopang. Karena kadang-kadang kita berhadapan dengan masyarakat yang berbeda. Yang jelas cara dakwahnya harus sama, yaitu yang dikemukakan Al-Quran dan hadis serta perkataan para sahabat. Ya, seperti itu. Contoh misalkan lagi menggapai keharmonisan keluarga. Nah, itu dulu tuh. Ustaz-ustaz gaya dulu. Yang sekarang yaitu ketika gelas-gelas kaca mulai retak. Nah, ini sekarang. Ya. Jadi dan itu mempunyai pasar masing-masing dalam berdakwah. Tidak tercela. Akan tetapi jangan terlalu berlebihan. Ya. Seperti misalkan judul lagu dijadikan judul kajian. Ya, sakitnya tuh di sini. Enggak perlu seperti itu. Jangan terlalu berlebihan. Baik, kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan kajian salaf dari dulu mengeluarkan manusia-manusia penuntut ilmu. Bukan hanya sekedar manusia-manusia yang partisipan dari ilmu. Penuntut ilmu itu ilmunya mumpuni. Ya, dia tahu dasar-dasar ilmu, bukan hanya partisipan ilmu. Partisipan artinya ikut-ikutan ilmu. Dan biasanya kalau partisipan itu ikutnya kajian-kajian yang tabligh akbar saja. Adapun kajian kitab yang seperti ini jarang ikut. Kenapa? Karena kajian kitab itu kita membaca detil, kadang kalimat per kalimat, bahkan kadang kata per kata. Dan antum merasakan itu. Baik yang ngajar saya ataupun Ustaz Khairullah ataupun ustaz-ustaz yang lain. Sangat rentan mendasar ilmunya kalau baca kitab. Beda dengan kalau seandainya kita membaca atau tabligh akbar, kajian umum. Memang senang kajian umum. Ya, ramai gitu, yang hadir ramai, ya kan? Coba antum lihat kalau kajian ustaz dari luar yang datang, berapa datang? Hampir 1000 kadang-kadang. Ya, tapi kajian yang rutin yang sebenarnya di sini, yang ini intinya sebenarnya, yang mumpuni dasarnya, ya enggak sampai 10%-nya. Bahkan yang menyedihkan kadang-kadang yang rumah-rumahnya dekat enggak hadir. Ya, ini perlu kita koreksi cara belajar seperti ini. Karena kajian salaf yang saya kenal dari 2001 mengeluarkan penuntut ilmu, bukan hanya sekedar partisipan ilmu. Penuntut ilmu yang dia kalau ada hal yang mengombang-ambing, dia kokoh tegar. Dia tahu apa yang saya harus berbuat karena ilmunya mendasar. Seperti yang sekarang lagi hangat Al-Ma'idah 51, pemimpin kafir. Dia tahu bagaimana cara berbuat. Karena ilmunya mendasar. Ya, tidak mudah terombang-ambing. Tidak mudah sebentar-sebentar jadi politikus. Ya, sebentar-sebentar jadi penuntut ilmu, sebentar-sebentar jadi politikus. Ya, enggak. Kita lanjutkan para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. وَلَعَلَّنَا نَسْتَعْرِضُ بَعْضَ فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ مِنْ خِلَالِ بَعْضِ النُّسُوسِ الْوَارِدَةِ فِي ذَلِكَ. Pada kesempatan ini kita akan memaparkan sebagian keutamaan kalimat-kalimat ini dari beberapa nas yang disebutkan tentang itu. فَمِنْ فَضَائِلِ هَذِهِ الْكَلِمَاتِ أَنَّهُنَّ أَحَبُّ الْكَلَامِ إِلَى اللَّهِ. Di antara keutamaan-keutamaan kalimat ini bahwa ia adalah kalimat yang paling dicintai Allah Subhanahu wa taala. Nah, di sini terdapat pelajaran dari Syekh. Bapak Ibu, kalau ditakdirkan untuk mengajar seseorang, cara yang paling mudah seperti ini. Yaitu sistematis. Sehingga mudah benar-benar dipahami. Keutamaan ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, Allahu akbar, satu. kalimat-kalimat itu yang paling dicintai Allah. Baru sebutkan dalilnya. Dua, bla bla bla bla, dalilnya. Tiga, gini, dalilnya. Terus seperti itu. Ya, itu cara mudah untuk berdakwah. Jangan sampai kita kadang-kadang tidak sistematis ketika mengajar. Maka kaum muslimin yang mendengarkan pun akan kurang mengambil faedahnya dari ceramah atau kajian kita. Nah, itu yang diamalkan oleh Syekh sekarang. Keutamaan yang pertama dari ucapan Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar adalah ahabbul kalami ilallah. Artinya ucapan atau kalimat yang paling dicintai Allah. Kalimat yang paling dicintai Allah. Faqad rawa Muslimun. Nah, ini baru hadisnya, baru dalilnya. Faqad rawa Muslimun fi sahihi min hadithi Samurah bin Jundub radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahabbul kalami ila Allah ta'ala arba'un la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Artinya Imam Muslim meriwayatkan dalam sahihnya dari hadis Samurah ibn Jundub radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda ahabbul kalami ilallah ta'ala arba'un, perkataan yang paling disukai Allah subhanahu wa ta'ala ada empat. Perkataan yang paling disukai, kata-kata yang paling menunjukkan keistimewaan. Ada perkataan yang disukai, ada perkataan yang lebih disukai, ada perkataan yang paling disukai. Ahabbul kalam, ini menunjukkan keistimewaan dari ucapan empat kalimat ini. Ya. Kemudian sahabat Samurah bin Jundub, sedikit mengenal beliau. Sahabat Samurah bin Jundub, beliau ini adalah termasuk sigharus sahabah, sahabat yang masih muda belia di zaman Rasulullah. Jadi Rasulullah hidup sallallahu alaihi wasallam, beliau ini masih kecil. Ya, beliau ini masih kecil. Beliau wafat pada tahun 58 Hijriah. 58 Hijriah. Dan wafatnya di kota Basrah, di kota Irak. Timbul pertanyaan, Ustaz, kenapa para sahabat banyak ke Basrah? Hah? Nabi Muhammad SAW ketika sudah meninggal, para sahabat banyak ke Basrah, keluar dari mana? Dari Madinah, pergi ke Basrah. Basrah itu di mana? Di Irak. Kenapa? Ada yang tahu? Kenapa bukan ke Syam? Nah, itu karena para sahabat di situ, ke situ. Pusat ilmu dan kebudayaan, karena para sahabat ke situ, makanya menjadi pusat ilmu. Maka jawabannya, para ikhwan yang dirahmati Allah, Basrah itu dulunya bukan Islam. Kemudian dekat dengan Persia. Kemudian setelah itu ditaklukkan, akhirnya orang-orang ingin berdakwah ke sana, menyebarkan Islam. Jadilah menjadi kota atau negeri kejayaan Islam. Kalau bukan karena pengkhianatan yang dilakukan oleh orang-orang Syiah Rafidhah, maka niscaya kota Basrah sampai sekarang menjadi pusat peradaban dan ilmu agama Islam. Di Basrah pernah ada perpustakaan terbesar. Ya, di negeri Irak sekarang, dulunya pernah ada perpustakaan terbesar, akan tetapi dibakar, kemudian ditenggelamkan ke laut buku-buku tersebut. Subhanallah. Makanya para ulama, semisal Imam Ahmad dari Basrah, ya, banyak yang ulama-ulama berasal dari Basrah. Al-Basri itu artinya dari negeri Basrah. Seperti itu. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sedikit tentang Samurah. Samurah bin Jundub beliau mengikuti peperangan karena dari muda, dari kecil beliau adalah sahabat yang kecil di zaman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Samurah mengikuti perang pertama kali adalah perang Uhud. Perang Uhud. Saya sering mengatakan dalam biografi-biografi para sahabat sering sekali disebutkan sahabat ini ikut perang Badar. Sahabat ini hanya ikut mulai perang Uhud. Disebabkan kenapa? Karena ada perbedaan antara perang Badar dengan perang Uhud. Bukan perbedaannya kalah menang, enggak. Tetapi di perang Badar ada keistimewaan. Apa keistimewaannya? Diampuni dosa-dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lanjutkan para ikhwah. Perkataan yang paling disukai Allah ada empat. Tidak ada mudarat bagimu. Tidak ada mudarat itu tidak mengapa. Tidak berdosa. Tidak ada bahaya. Bagimu memulai dari mana saja. Subhanallah. Alhamdulillah. Wa la ilaha illallah. Wallahu akbar. Maksudnya, tidak mengapa kita mulai dari mana saja. Kita mau ucapkan Wallahu akbar. Wa la ilaha illallah. Alhamdulillah. Subhanallah. Boleh. Tapi yang sudah terkenal memang lisannya di tengah kaum muslimin apa? Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Baik. Kemudian penulis rahimahullah taala mengatakan wa rawahu at-Tayalisi fi musnadihi bilaf arba'un hunna min athyabil kalam wa hunna min alquran la yadhurruka bi ayyihinna bada'ta subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Imam At-Tayalisi ini seorang ulama hadis juga. At-Tayalisi, Ustaz baru dengar namanya. Iya, At-Tayalisi ini namanya, ini adalah seorang ulama hadis yang mempunyai kitab Musnad At-Tayalisi ya, meriwayatkan pula dalam Mustadnya. Nah, lihat dengan lafaz Ada empat kalimat. Ia adalah sebaik-baik perkataan. Ia adalah termasuk sebaik-baik perkataan. Dan keempatnya berasal dari Al-Quran. Kenapa disebutkan di sini keempatnya berasal dari Al-Quran oleh Rasulullah SAW? Karena kalau sudah berasal dari Al-Quran, mulia. Karena itu adalah kalamullah. Firmannya Allah. Dan firmannya Allah, tidak mungkin Allah sia-sia mengucapkan firmannya. Ya, makanya disebutkan, dan dia berasal dari Al-Quran. Itu tidak sembarangan. Maksudnya, kalimat-kalimat ini berasal dari Al-Quran. Tidak ada mudarat bagimu, di mana saja engkau memulai. Subhanallah, walhamdulillah, wala ilaha illallah, wallahu akbar. Ini keistimewaan ucapan yang empat ini. Yang pertama yaitu dia adalah ucapan perkataan yang paling dicintai Allah. Paling dicintai Allah. Yang dicintai Allah banyak, tapi yang paling dicintai Allah ini. Yang paling dicintai Allah ini. Kemudian yang kedua, wa min fadailihinna anna an-nabiy sallallahu alaihi wasallam akhbara annahunna ahabbu ilayhi mimma tala'at 'alaihi syams, ay min ad-dunya wa ma fiha. Di antara keutamaannya bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengabarkan kalimat-kalimat itu lebih beliau sukai daripada apa yang terbit di atasnya matahari, yaitu lebih baik daripada dunia dan apa yang ada padanya. Berdasarkan riwayat Imam Muslim dalam sahihnya, min hadisi Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at 'alaihi syams. Artinya, dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sungguh aku mengucapkan subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar lebih aku sukai daripada apa yang terbit atasnya matahari. Apa yang terbit atasnya matahari, maksudnya matahari terbit atas apa? Atas bumi dan seisinya. Apa yang terbit atasnya matahari, maksudnya bumi dan seisinya. Ini kalau orang mempunyai harta satu dunia dan seisinya, itu mustahil. Ya, mustahil kalah kekayaan itu dengan ucapan ini. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu a'lam. Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, ini kesempatan bagi orang-orang yang mungkin disempitkan rezekinya. Sering-sering bacain dan rasakan hadis ini. Dia lebih baik daripada dunia dan seisi. Lebih baik daripada matahari terbit atasnya. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Ada yang sudah hafal ini? Enggak perlu dihafal ya, sudah menjadi kebiasaan. Dan seperti yang saya ulang-ulang, dan ini sebenarnya motivasi dari saya untuk Bapak Ibu sekalian yang menghafal doa-doa yang kemarin, doa gelisah, doa sujud, sekarang juga ismullahil azam, itu untuk kepentingan diri sendiri. Masuk ke dalam hadis Rasul, man wajada gini, ada hadis Rasul berbunyi, wa kullun nas yaghdu fabai'un nafsahu famu'tiquha aw mubiquha man wajada khairan falyahmadillah wa man wajada ghaira dhalik fala yalumanna illa nafsah. Setiap pagi manusia itu beraktivitas, keluar dia aktivitas, entah dalam rumah entah di luar rumah, maka setiap hari pula dia itu sedang menjual dirinya. Famu'tiquha aw mubiquha, entah kelakuannya hari itu menyelamatkan dia dari api neraka atau menjerumuskan dia ke dalam neraka. Maka beliau mengatakan, Nabi Muhammad SAW bersabda, siapa yang selama ini mendapati dirinya dalam kebaikan, maka memujilah Allah. Siapa yang mendapati dirinya dalam keburukan, maka tidak, jangan pernah mencela seorang pun kecuali dirinya sendiri. Siapa yang sudah hafal, maka bersyukurlah. Siapa yang belum hafal, maka jangan cari-cari alasan. Salah sendiri. Waktunya tidak digunakan untuk menghafal. Ya. Sepekan, dua pekan, berlalu begitu. Sedangkan kita belum hafal. Sedangkan mengaji zikir, salah satu keistimewaannya adalah kita langsung bisa apa? Mempraktekkan. Ya, mudah-mudahan bisa dihafal. Pekan depan masih saya minta setorannya. Ya, setoran doa sujud, doa gelisah, kemudian ismullahil azam. Ya. Ini dia. Bahkan kalau misalkan malu di hadapan bapak-bapak yang lain, habis kajian saat saya menyetor. Enggak apa-apa, nyetor paling 2 menit, 3 menit. Ya. Ini untuk kepentingan diri pribadi. Dan saya merasakan itu, Pak. Kalau boleh saya bercerita, ketika dulu mahasiswa, itu doa Hisnul Muslim ada di sini selalu. Salah satu hal yang saya paling sukai menghafal doa-doa. Ya, karena kan dulu masih tercampur dengan kajian-kajian yang bertarekat sufi. Dalam tarekat sufi kita dikenalkan dengan semangat berzikir. Semangat berzikir. Alangkah indahnya kesemangatan itu kalau ditopang dengan dalil-dalil yang kuat. Itu bagus sekali. Nah, otomatis karena sudah meninggalkan itu, maka kita ingin berzikir yang sesuai dengan petunjuk Rasul. Dihafallah doa-doa itu. Hisnul Muslim. Yang sekarang sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia. Bisa dipahami. Ya, bisa dibawa kemana-mana. Daripada kita megang handphone, siang malam megang handphone, bini guring kita, wajahnya bercahaya, ternyata lagi main WA. Ya, ini para ikhwan. Enggak ada manfaatnya untuk sesuatu yang tidak bermanfaat. Baik. Ini disebutkan oleh Rasulullah SAW bahwa lebih baik daripada dunia seisinya. Subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Ya, cukup kiranya dua keistimewaan dulu kita ambil. Insyaallah taala pada kesempatan yang akan datang kita akan menyebutkan keutamaan-keutamaan yang lain. Dan saya berharap kajian-kajian seperti ini, ya, kalau ingin dapat pahala banyak, ajak kawan-kawan yang sudah mulai rapuh, ya, sudah mulai malas, ajak. Banyak pahalanya ngajak orang. Ad-dalu 'alal khair ka fa'ili. Artinya penunjuk kepada kebaikan adalah seperti pelaku kebaikan tersebut. Nah, jadi kalau ada orang bertanya, wah ini Ustaz banyak teori kitabnya ini. Loh sekarang sudah ada praktek-praktek. Nah, sekarang waktunya kita mempraktekkan. Kita Ustaz ingin seperti kajian-kajian orang-orang kaum muslimin yang lain. Banyak amalan-amalan. Ini amalannya. Sekarang. Ya amalannya sudah ada beberapa hal yang kita bisa amalkan. Kan kalau saya pernah bilang, konsep pengajaran di tengah kaum muslimin, baik di sekolah, baik di masjid-masjid, salah satunya adalah seperti kita ini, baca kitab, kemudian di sana ada amalan-amalan. Konsep yang kedua, enggak mengamalkan, tapi tidak tahu dalilnya. Jadi gurunya, ustadznya, kiainya, ya, ingin ngajak kawan, ngajak kaum muslimin, ayo ucapkan subhanallah, alhamdulillah, wa la ilaha illallah, Allahu akbar. Bahkan ada lagunya, subhanallah, walhamdulillah. Wa la ilaha illallah wallahu akbar. Diajak kaum muslimin berzikir seperti itu tapi tidak mengilmuinya. Ya, itu konsep, dua konsep pengajaran di tengah kaum muslimin. Maka kita ingin berdiri di tengah-tengah, bukan hanya teori tapi juga mengamalkan. Ya. Bukan hanya amalan tanpa ilmu. Maka dua-duanya harus diilmui. Kenapa kok ucapan subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar itu adalah utama? Apa keutamaannya? Apa maknanya? Bagaimana konsekuensinya? Nah, itu yang kita kerjakan. Ya, seperti saya pernah mendengar sebuah sekolah misalkan, setiap pagi baca Quran. Setiap pagi baca Quran, tapi tidak diajarkan apa makna dan isi Al-Quran. Jadi murid-muridnya diajarkan untuk mendengarkan Al-Quran saja. Amaliyahnya banyak, tapi ilmiahnya tidak. Ada kebalikannya, ilmiahnya banyak, tapi amaliyahnya jarang. Nah, kita jangan sampai seperti itu. Kita mengumpulkan dua-duanya, berusaha mengumpulkan dua-duanya. Kita ilmiahi, artinya kita ilmui zikir itu, dan kita amaliyahi. Ya, mungkin yang rumahnya di sekitar sini tahu yang saya maksud. Setiap hari baca Quran, ya, di hadapan murid-muridnya. Tapi Qurannya enggak dipahami. Ini manfaat, iya betul, baca Quran. Tetapi yang lebih manfaat lagi dua-duanya. Dibacai Al-Quran dan dipahamkan. Bukankah Allah Rasulullah SAW bersabda, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarusuna bainahum. Tidaklah suatu kaum berkumpul di rumah-rumah Allah, mereka membaca Al-Quran. Satu, kemudian memahamkan, mempelajari Al-Quran tersebut di antara mereka. Antum lihat saja di masjid-masjid kaum muslimin semuanya, ya. Maka akan ada dua hal itu. Dua hal itu. Yaitu ada yang amaliyahnya banyak tanpa ilmu. Yang penting gurunya, kiainya, ustadznya memberitahukan, nih amalkan. Ya, tanpa diilmui. Ada kebalikannya, cuma teori tanpa amal. Saya dulu masih ingat, Pak. Ibu, mama rahimahullah. Dulu kan kita juga ikut kelompok-kelompok seperti itu. Zikirnya banyak. Antara maghrib isya duduk di atas sejadah. Ya. Mau anaknya ini itu bukan urusan. Saya duduk di atas sejadah sampai isya. Habis itu saya pelan-pelan memberitahukan. Amalan yang ada cuma ini, ini. Lalu setelah itu ngapain saya? Apakah nonton televisi? Nah, ya, saya tidak mau isi waktu antara maghrib dan isya dengan televisi. maka akhirnya diberikanlah majlis-majlis ilmu. Maka saya berpesan, kita di masjid ini mengilmiahi sesuatu, dan di luar sana mengamalkan ilmu yang sudah kita pelajari. Zikir pagi, zikir sore. Saya senang sekali, jujur kepada kawan-kawan yang benar-benar zikir pagi, zikir sore, mu'adzab, artinya rutin, istiqamah. Karena itu adalah konsekuensi ilmu yang kadang-kadang ada yang kurang dari diri kita. Kita cuma mengilmui, teorinya banyak tapi amaliannya kurang. Ya, maka kadang-kadang menyedihkan. Habis salam, kemudian setelah itu zikir sebentar, ngobrol. Ini kurang bagus. Ya, zikir, amalkan zikir pagi, zikir sore. Karena itu husnul muslim, benteng diri seorang muslim. Nah, begitu. Mudah-mudahan bisa dimaklumi apa yang saya maksud. Jadi jangan cuma teori, tetapi juga mengamalkannya. Nah, sekarang kita sudah mulai banyak amaliyahnya nih. Amaliyahnya ada. Ya. Dan kita amaliyahnya itu yang istimewanya adalah kita tahu dasarnya. Kita tahu maknanya. Kita tahu keistimewaannya. Nah, kita ingin mengamalkannya. Beda dengan sebagian pengajaran di beberapa masjid. Disuruh mengamalkannya tanpa mengetahui maknanya, tanpa mengetahui dalilnya, tanpa mengetahui keutamaannya. Nah, sekarang terkumpul kita, tinggal kita amaliyahnya saja. Maka saya masih berharap ada yang mau nyetor. Ya, doa sujud, doa galau, sedih, doa Bismillahil A'lam. Wallahu a'lam. Nah, ada yang bertanya? Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz, apabila kita membaca doa ini, apakah boleh dimulai dengan salawat? Iya, salawat boleh dimulai dengan salawat karena salawat adalah pelancar doa. Ya, pelancar doa. Tidaklah seorang muslim bersolawat kecuali akan dikabulkan doanya. Boleh. Bukan berarti menggabung-gabung, enggak. Karena memang doa solawat itu adalah bagian daripada tata cara dan adab berdoa. Baru setelah itu kita ucapkan Bismillahil A'lam, boleh. Ya, demikian. Jadi bukan berarti kita tidak boleh gabung, enggak, boleh menggabung. Nah, yang lain. Ustaz, kalau doa sujud itu Ustaz boleh enggak dilafazkan? Doa sujud boleh dilafazkan. Maksudnya Ibu? Disuarakan Ustaz. Doanya yang sesuai dengan petunjuk Rasul atau doa kita bikin sendiri? Sesuai dengan petunjuk Rasul. Ya, boleh. Lalu Rasul sallallahu alaihi wasallam mengucapkannya tatkala sujud. Ya. Jadi saya sering mengatakan doa di kala sujud itu doa yang keadaan yang dikabulkan. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Faqaminun," dalam riwayat yang lain, "fahariyun an yustajabalah." Sungguh sangat diharapkan doanya dikabulkan. Sungguh sangat diharapkan doanya dikabulkan. Nah, makanya kita berdoa tatkala sujud. Doa yang paling bagus tatkala sujud adalah yaitu berdoa sebagaimana Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau sujud lagi berdoa. Doanya Rasulullah yang dipakai beliau sujud, kita baca itu. Itu yang paling utama. Ustaz, tidak mencukupi keperluan saya. Dalam artian keinginan saya anak agar diterima lamarannya. Gimana caranya berdoa dalam sujud? Sedangkan doa Rasulullah tidak itu. Doa Rasulullah tatkala sujud diantaranya tadi yang Allahumma inni a'udzu biridhaka min sakhatik wa bimu'afatika min 'uqubatik wa a'udzu bika mink la uhsi thanan anta 'alaik anta kama athnaita 'ala nafsi. Itu doanya enggak ada keinginan saya, Ustaz. Ya, enggak ada keinginan saya. Maka ada doa yang lain, misalkan Rasulullah SAW berdoa, Allahumma ighfirli dzambi kullahu diqqahu jillahu awwalahu wa akhirahu 'alaniyatan wa sirran. Ini doa minta ampun, Ustaz. Saya agar minta anak saya diterima lamarannya kerja. Gimana caranya? Bolehkah saya berdoa dengan doa-doa yang lain dari Al-Quran dan Hadis? Nah, ini cara yang kedua. Doa yang pertama tatkala sujud, doa yang dibaca oleh Rasulullah tatkala sujud. Itu paling utama. Dan jawaban kepada bapak ibu yang bertanya tadi, bukan keperluan saja, enggak itu. Maka kita katakan doa Rasulullah itu mencakup kebaikan dunia dan akhirat. Maka itu paling bagus. Kalau enggak puas juga, boleh kita baca doa yang berasal dari Al-Quran atau hadis Rasul. Ustaz, enggak puas juga, boleh kita berdoa dengan bahasa sendiri, tapi pakai bahasa Arab yang fasih, bukan bahasa Arab gadungan. Enggak puas juga, maka tidak bisa tidak, kecuali hanya tiga tahapan itu. Ya, kalau ingin pakai bahasa Indonesia agar lebih khusyuk, maka jawabannya ya tidak boleh dan bisa membatalkan sholat. Boleh pakai bahasa Indonesia selain bahasa Arab ketika tidak bisa ucapan doa berbahasa Arab sama sekali, ataupun ucapan berbahasa Arab sama sekali tidak bisa. Misalkan nggak bisa Allahu Akbar, nggak bisa Subhanallah, nggak, karena baru masuk Islam, ya, maka boleh dia berdoa dengan doa-doa yang dia bisa dari bahasa-bahasa yang dia pakai. Tapi dengan syarat tidak bisa ucapan bahasa Arabnya sama sekali, gak bisa zikir sama sekali. Masuk Islam langsung disuruh sholat, ya, gak bisa zikir kan. Maka itu pun kayaknya bisa, karena Allahu Akbar semuanya bisa. Kalau masih bisa Allahu Akbar, maka doanya sujud Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, begitu bisa. Adapun pakai bahasa Indonesia, pakai bahasa Banjar, batal doanya, batal sholatnya. Wallahu a'lam. Nah. Bismillah. Ustaz, apa maksud bunyi doa ini, hadis ini, afdalud doa alhamdulillah? Maksudnya seperti apa, Ustaz? Seutama-utama doa alhamdulillah. Maksudnya adalah ketika seorang berdoa, maka ucapkanlah pujian terhadap Allah. Adab berdoa itu memuji Allah sebelum minta. Makanya lihat dalam surat Al-Fatihah, bismillahirrahmanirrahim, pujian Allah. Alhamdulillahirabbil alamin, pujian Allah. Ar-Rahmanirrahim, pujian terhadap Allah. Maliki yaumiddin, pujian terhadap Allah. Malikumiddin, iyyaka na'budu. Baru setelah memuji Allah, seakan-akan sudah mendekat. Makanya pada iyyaka itu memakai kata ganti orang kedua, hanya kepadamu. Karena sudah memuji, maka orang yang berdoa seakan sudah mendekat kepada Allah. Makanya pakai redaksi orang kedua, hanya kepadamu kami beribadah dan hanya kepadamu kami minta pertolongan. Baru setelah itu diucapkan pada ayat yang keenamnya adalah doa. Ihdinas siratal mustaqim. Tunjuki kami jalannya. Makanya adab dalam berdoa adalah memuji Allah. Dan memuji Allah ini, Pak, kemahiran atau saya boleh katakan kesenian tersendiri oleh lisan kita. Benar, Pak. Ketika antum mau berdoa, coba puji Allah. Kalau di luar sholat ya, puji Allah. Dengan bahasa kita masing-masing. Puji Allah sebaik-baiknya. Kita kan sering memuji manusia, orangnya begini, orangnya begini. Nah, Allah lebih pantas untuk dipuji. Puji Allah Subhanahu wa taala dengan kebaikan-kebaikan yang Allah berikan. Dan saya sering mengatakan, berlezat-lezatlah memuji Allah. Ya, salah satu seni dalam berdoa, pintar-pintar memuji Allah. Kalau antum sholat tarawih di Masjidil Haram, Masjid Nabawi, itu kadang-kadang doa kunut yang lama itu kadang-kadang 15 sampai 20 menit hanya isinya pujian terhadap Allah. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, ya Rabbana, ya Ilahana. Kan sering kita dengar seperti itu. Itu sebenarnya sedang memuji Allah. Adab dalam berdoa adalah memuji Allah. Maka berlezat-lezatlah memuji Allah. Berpintar-pintar memuji Allah. Ya, demikian. Dan orang yang memuji Allah itu sebenarnya dia sedang bersyukur kepada Allah. Ya Allah, engkaulah pemberi kehidupanku. Ya Allah, Engkaulah memberikan nafasku. Ya Allah, terus puji Allah. Aku adalah hambamu yang paling hina, membutuhkanmu. Puji Allah subhanahu wa ta'ala. Allah sangat suka dipuji. Makanya kan keadaan seorang hamba yang paling dekat antara hamba dengan Allah, tatkala kapan? Sujud. Kenapa? Karena di dalam sujud itu, dia sedang merendahkan diri dan meninggikan Allah. Makanya ucapan zikir sujud apa? Subhana rabbiyal a'la. Maha suci Allah, Rabbku yang paling tinggi. Kepalanya paling rendah. Dia sedang muji Allah. Makanya sangat disukai oleh Allah. Karena dalam pujian kepada Allah, itu meninggikan Allah dan merendahkan diri sendiri. Itu yang paling disukai oleh Allah dari manusia. Meninggikan Allah. Orang-orang di Arafah diterima doanya. Kenapa? Allah mengatakan, seakan-akan ada malaikat. Malaikat, lihat. Lihat hamba-hambaku yang sedang berwukuf. Undur ibadi. Allah puji mereka. Ma aradha ula. Apa yang mereka inginkan, pasti aku kabulkan. Subhanallah. Wukuf itu pemandangan luar biasa. Dan apa namanya? Kenapa? Karena dia sedang merendahkan diri, memuji Allah. Lusuh, penuh debu, ya. Tidak membawa perhiasan, tidak terhias. Penuh debu. Kemudian dia menadah tangan, minta kepada Allah dengan ucapan yang paling utama, la ilaha illallah wahdahu la syarika. Makanya doa paling utama tatkala hari Arafah itu dikabulkan oleh Allah. Kata Allah, afidhu ibadi maghfuran lakum wa liman syafa'tum lah. Wahai hamba-hambaku, keluar kalian dari Arafah. Subhanallah, merinding saya. Keluar dari Arafah dalam keadaan kalian sudah diampuni oleh Allah. Dan doa-doa kalian untuk kalian dan untuk orang yang kalian doakan dikabulkan oleh Allah. Karena kenapa? Karena dia merendah diri. Itu yang diinginkan oleh Allah dari seorang hamba. Ya, merendah diri. Makanya adab dalam berdoa memuji Allah. Puji Allah. Hinakan diri di hadapan Allah. Sebelum kita minta. Ini enggak kadang-kadang bismillah, alhamdulillah, Allahumma salli ala Muhammad, ujuk-ujuk minta. Enggak, puji dulu Allah Subhanahu. Puji. Allah ahlun lisana. Allah adalah berhak untuk mendapatkan pujian. Demikian kita cukupkan dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.